Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Al-Fatihah ayat 2. Wa kullu ma siwallahi alam, wa ana wahidun min dhalikal alam, dan semua yang selain Allah adalah alam, yaitu makhluk, dan saya termasuk salah satu dari alam tersebut. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di sini, dan saya ingin mengingatkan beberapa hal, yaitu ketika penulis mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dalil bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang satu-satunya diibadahi, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini adalah awal ayat di dalam Al-Quranul Karim, dan tidak ada ayat sebelumnya di dalam Al-Quranul Karim kecuali ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah ucapan terakhir para penghuni surga, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 10. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan ucapan paling terakhir para penghuni surga adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Dan alhamdulillah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pembuka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan menciptakan kegelapan dan cahaya. Alhamdulillah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pembuka ketika menciptakan langit dan bumi, ketika menciptakan cahaya dan kegelapan. Dan Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penutup ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang terakhir di atas muka bumi ini, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 75. Kalau tadi disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 1, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alhamdulillahi alladhi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, dan menjadikan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Al-An'am ayat 1. Ini ayat menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memulai penciptaan makhluknya dengan ucapan Alhamdulillah. Kemudian dalam surat Az-Zumar ayat 75, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa qudhiya bainahum bilhaq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan Allah dan mereka telah diputuskan dengan kebenaran, dan dikatakan kepada mereka Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat ini menunjukkan bahwa penciptaan makhluk yang paling terakhir di atas muka bumi adalah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini semua menunjukkan tentang keistimewaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan sebagaimana yang sudah kita sebutkan, Alhamdu adalah pujian, dan pujian maknanya adalah Al-Thana ala Allah bil mahab, ma'al mahabbah wa ta'zim, sanjungan terhadap Allah yang disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Ini sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian Alhamdu, alif lam pada Alhamdu ini menunjukkan kepada istighraq, yang artinya mencakup seluruh jenis pujian, mencakup seluruh jenis pujian, dan tidak ada yang berhak dipuji dengan segala macam jenis pujian kecuali Allah Jalla fi'ulah. Adapun makhluk dipuji sesuai dengan perbuatan baik yang dia lakukan. Kita memuji seseorang apabila kita dapati dia berbuat baik kepada kita, maka itulah batasan pujian untuk makhluk. Adapun Allah Jalla fi'ulah, maka Allah mempunyai pujian yang mutlak dan sempurna. Kenapa? Karena seluruh nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan manusia yang berbuat baik kepada orang lain, kemudian orang lain ini memuji manusia ini, si manusia ini tidak bisa berbuat baik kepada orang lain kecuali dengan pertolongan dari Allah. A berbuat baik kepada B, maka B memuji A, padahal A tidak bisa berbuat baik kepada B kecuali pertolongan dari Allah. Inilah menunjukkan bahwa Allah memiliki pujian yang mutlak dan maha sempurna. Segala macam jenis pujian hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, lillah, alhamdulillah. Lam pada pertemuan sebelumnya kita katakan lam istihqaq, artinya lam kepemilikan, yang menunjukkan kepada pembatasan, hanya Allah yang memilikinya. Makanya kalau kita terjemahkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Karena lam di sini adalah lam namanya istihqaq, artinya kepemilikan yang terbatas, hanya milik Allah Jalla fi'ulah. Tidak ada milik selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu dzul uluhiyah wal ubudiyah, zat yang memiliki sesembahan dan peribadatan. Seluruh jenis peribadatan hanya milik Allah, dan tidak ada seorang pun yang berhak bernama dengan Allah kecuali Allah. Sampai Fir'aun tidak berani bernama dengan Allah. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang paling tinggi. Tidak berani mengatakan dia ana Allah, aku Allah, tidak berani. Hanya Allah yang berhak bernama dengannya. Kemudian Rabbil Alamin, Rabb sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu dari kata Rabba yurabbi, memelihara, ya, memelihara. Al Alamin adalah jamak dari alam, dan alam adalah segala sesuatu selain Allah Jalla fi'ula. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tidak ada yang berhak bernama Rabbul Alamin kecuali Allah. Tidak ada yang berhak bernama Rabbul Alamin kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada makhluk yang bernama Rob, maka pasti selain alamin. Misalkan pemilik rumah dalam bahasa Arab Rabbud Dar, pemilik rumah. Ataupun pemilik hewan Rabbul Bahimah, pemilik hewan. Adapun Rabbul Alamin yang memelihara, mengatur, berkuasa atas alam semesta seluruhnya, maka tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, dan semua yang selain Allah adalah alam. Ingat itu. Semua selain Allah adalah alam. Semua selain Allah adalah alam. Kenapa disebut alam? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, وسموا عالما لأنهم عالم على خالقهم ومالكهم ومدبرهم ففي كل شيء آية تدل على أنه واحد. Dinamakan alam alam karena dia adalah tanda, tanda atas penciptanya, tanda atas rajanya, tanda atas yang mengaturnya. Alam artinya tanda. Kenapa disebut tanda? Berarti tanda ada yang mencipta, tanda ada yang mengatur, tanda ada yang menguasai, memelihara, dan semisalnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini penulis mengatakan, wa ana wahidun min dzalikal alam, dan saya termasuk salah satu dari alam tersebut. Saya adalah termasuk daripada alam tersebut. Alam semesta yang begitu banyak, kita termasuk di dalamnya. Di sini sekali lagi saya ingin menekankan bahwa selain Allah adalah alam. Selain Allah adalah makhluk apapun itu. Waktu beberapa waktu yang lalu ada seorang ustaz hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau. Beliau lupa bahwa al-arsy, dan beliau tidak tahu apakah arsy itu makhluk ataukah khaliq. Maka jawabannya ada pada perkataan penulis ini. Kullu ma siwallahi alam. Setiap sesuatu apapun selain Allah, maka itu makhluk. Alam semesta. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dia makhluk yang paling besar seperti arsy-Nya Allah, kursi Allah, ataupun apapun, mau makhluk yang tercipta dari cahaya seperti malaikat, atau makhluk yang tercipta dari api seperti jin, atau makhluk yang tercipta dari tanah seperti kita, maka seluruhnya adalah alam semesta makhluk. Ya, jadi jangan bingung. Setiap selain Allah adalah alam. Mungkin bingung disebabkan karena ada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan nanti di akhirat kekal abadi sesuai dengan kehendak Allah. Seperti misalkan penghuni surga, penghuni neraka, kemudian surga dan nerakanya, ini semua adalah makhluk-makhluk yang kekal, dikekalkan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Nah, di situ mungkin kerancuannya. Tetapi sekali lagi kaidahnya, setiap sesuatu apapun selain Allah, maka itu adalah alam makhluk. Ya, sebesar apapun dia, setinggi apapun ilmunya, seperti Dajjal nanti, dia sebagai ujian bagi manusia, maka itu adalah alam makhluk yang Allah ciptakan. Taib. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Penulis kemudian mengatakan, nah ini baru kita masuk ke dalam tema kita yang baru. Fa idza qila lak bima arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Jika ditanyakan padamu dengan apa engkau mengetahui Rabbmu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah adalah sebuah kaidah dalam beragama bahwa setiap yang mengakui sesuatu harus mendatangkan bukti. Kita mengakui sembahan kita yang kita ibadahi adalah Allah. Kenapa Allah yang kita ibadahi? Karena Allah Rabbul Alamin. Allah adalah pemelihara, pencipta, pengatur alam semesta. Nah, itu adalah klaim kita. Itu adalah pengakuan kita bahwa Allah adalah sembahan kita. Kenapa kita menyembah Allah? Tidak menyembah kepada selain Allah karena Allah Rabbul Alamin. Nah, kemudian kita harus mendatangkan bukti dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Yang karenanya Allah berhak diibadahi. Paham ini maksud saya? Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, kita ini belajar akidah, keyakinan yang menancap di dalam hati, tidak boleh ragu sedikit pun di dalamnya. Nah, sebuah keyakinan kita yang paling utama adalah al-aslul awal, dasar yang pertama. Dasar yang pertama adalah kita meyakini Allah Jalla fi'ula adalah yang satu-satunya diibadahi, yang satu-satunya disembah. Semua jenis peribadatan kita berikan kepada Allah. Kalau kita ditanya, kenapa kita menyembah hanya Allah? Maka jawabannya adalah karena Allah adalah apa? Rabbul Alamin. Rabb alam semesta yang memelihara, mengatur, berkuasa. Itulah yang menyebabkan kita menyembah Allah. Nah, timbul pertanyaan lain lagi. Apa dalilmu kalau Allah itu Rabbul Alamin? Apa dalilnya kalau Allah itu Maha Pencipta, pengatur, berkuasa atas alam semesta? Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa ini pengakuan. Kita mengaku bahwa Allah yang kita sembah. Kenapa? Karena Allah Rabbul Alamin. Itu pengakuan kita. Sekarang dalil kita apa? Karena setiap pengakuan perlu dalil. Ada pepatah Arab mengatakan, wad-da'awa idza lam yuqimu 'alaiha bayyinatin ahluha ad'iya. Dan sebuah pengakuan jika yang mengakunya tidak mendatangkan bukti yang jelas, maka itu hanya sekedar pengakuan tanpa bukti. Itu hanya sekedar tuduhan. Maka kita harus mendatangkan bukti bahwa Allah yang kita sembah satu-satunya karena Allah Rabbul Alamin. Apa dalil Allah Rabbul Alamin? Itulah penulis kenapa mengatakan فَإِذَا قِيلَ لَكْ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكْ. Jika ditanyakan kepadamu dengan apa engkau mengenal Rabbmu yang kamu sembah tadi satu-satunya, ya, maka jawabannya فَقُلْ بِآيَاتِهِ wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Ayatun di dalam bahasa Arab artinya adalah alamatun, tanda, ya, tanda. Dan ayat disebut oleh para ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, ayat-ayat Allah dibagi menjadi dua. Yang pertama, ayatun kauniyah, Yang kedua, ayatun syar'iyah, tanda-tanda yang ada pada kaun alam semesta yang diciptakan oleh Allah, dan tanda-tanda yang ada pada syariat Allah jalla fi'ula. Dengan itu kita mengenal Allah adalah Rabbul Alamin. Ya, dengan ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya contohnya apa? Ayat-ayat dibagi menjadi dua, kauniyah. Ya, kauniyah seperti misalkan seluruh makhluk Allah, dari mulai manusia, kemudian malaikat, jin, kemudian hewan, dan juga benda-benda mati yang ada di atas muka bumi ini, atas ciptaan Allah. Itu disebut dengan ayat kauniyah. Dengan begitu kita mengenal ada pencipta, ada pengatur, ada pemelihara, yaitu Allah Rabbul Alamin. Ini yang dimaksud dengan, maka jawablah dengan tanda-tanda. Makanya disebutkan dalam terjemahan matan kita, tanda-tanda. Ya, ayat dibagi menjadi dua, ayatun kauniyah dan ayatun syar'iyah. Ayat kauniyah adalah tanda-tanda yang dengan melihat tanda tersebut, maka kita tahu ada yang mencipta. Tanda-tanda yang ada pada alam semesta. Gunung. Gunung yang paling tinggi misalkan. Gunung apa? Hah? Everest. Gunung yang paling tinggi di atas muka bumi ini. Mustahil dia ada dengan sendirinya. Maka itu disebut dengan tanda kauniyah. Dengan melihat gunung, maka kita percaya ada yang mencipta gunung. Ini disebut dengan tanda apa tadi? Kauniyah. Ayat kauniyah. Nah, kemudian di sana ada ayat syar'iyah. Ayat syar'iyah adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada para rasul. Seperti Taurat, Zabur, Injil, lembaran Nabi Ibrahim, lembaran Nabi Musa, kemudian terakhir kitab suci Al-Qur'an Al-Karim. Seperti syariat-syariat halal, haram. Maka ini tanda syar'iyah yang dengannya kita mengetahui bahwa ada Allah yang mengatur, mencipta, berkuasa. Siapa yang menghalalkan? Allah. Siapa yang mengharamkan? Allah. Siapa yang memerintahkan? Allah. Siapa yang melarang? Allah. Nah, ini menunjukkan kita dengannya tahu adanya Allah. Kita dengannya tahu adanya Allah. Ini disebut dengan ayat apa tadi? Syar'iyah. Ayat artinya apa? Tanda-tanda. Tanda-tanda syar'iyah, syariat. Ya, baik itu wahyu di dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat kemudian selanjutnya beliau mengatakan wa makhluqatih, dan jawablah dengan tanda-tandanya dan makhluk-makhluknya. Kita bisa mengetahui adanya Allah Rabbul Alamin karena adanya makhluk-makhluk Allah. Ustaz, tadi sudah bicara ayat disebut makhluk. Ayat apa tadi? Kauniyah. Kemudian ini kok makhluk lagi? Paham maksudnya? Tadi kan berbicara tentang ayat. Ayat dibagi menjadi dua, ayat kauniyah dengan ayat syar'iyah. Ayat kauniyah contohnya apa? Makhluk. Semua makhluk-makhluk Allah. Tapi kemudian Allah menyebut, penulis mengatakan lagi, dan makhluk-makhluknya. Dua kali kada? Hah? Paham enggak? Ya, terdua kali enggak? Betul tidak? Nah, maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penyebutan yang kedua makhluk-makhluknya ini sebagai pengkhususan. Karena kita paling mudah mengatakan tentang keberadaan Allah meskipun kita tidak bisa lihat dengan kasat mata kita, dengan cara menunjukkan kepada orang yang tidak percaya tentang Allah, yaitu makhluk-makhluk Allah. Saya ulangi ya. Ulun ini masih jet lag, jadi masih mengantuk waktu Arab Saudi ini. Lihat, sekarang yang kita pelajari dari tadi adalah dengan apa Anda meyakini bahwa Allah itu ada. Itu gampangannya. Bahwa Allah itu Rabbul Alamin yang mengatur alam semesta. Ya. Apa dalilnya? Buktinya apa? Maka kita katakan ada dua, yaitu dengan ayat atau disebut dengan apa? Tanda. Yang kedua disebut dengan makhluk. Nah, itu kan penulis-penulis seperti itu. Ya. Nah, saya katakan tadi ayat itu dibagi menjadi dua, kauniyah. Kauniyah apa? Makhluk. Kita bisa mengetahui adanya Allah dengan makhluk-makhluk Allah. Karena kita, saya, tidak mungkin ada langsung simsalabim abrakadabra bus. Tidak mungkin. Pasti ada hubungan badan antara abah mama keluar saya. Abah mama tidak ada langsung aja, tapi hubungan badan antara kai nini keluar abah mama. Kai nini tidak mungkin keluar begitu saja kecuali ada hubungan badan antara buyut, buyut, datuk, ya, datuk, laki datuk perempuan, maka keluar kai nini dan seterusnya sampai kepada Adam dan Hawa. Hawa tidak mungkin ada kecuali ada Adam. Adam siapa penciptanya? Allah. Nah, ini namanya kauniyah. Kita bisa mengenal Allah dengan makhluk-makhluknya. Adzan dulu deh. Ya, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita katakan kita bisa mengenal Allah dengan ayat-ayatnya, tanda-tandanya. Tanda-tanda ada dua. Tanda kauniyah makhluknya. Kemudian tanda syar'iyah. Syar'iyah seperti hukum-hukum Allah melalui wahyu, baik Al-Quran ataupun wahyu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tahu bahwa ada yang ngatur, ada yang mengatur, ada yang melarang, ada yang memerintah, ada yang membatasi, ada yang membebaskan. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang sudah. Kemudian penulis menyebutkan bahwa kita mengetahui Allah dengan makhluk-makhluknya. Bukankah ini kedua? Betul tidak? Ya, yang mana? Yang di atas, kauniyah. Ya, maka jawabannya mudah, yaitu bahwa ketika penulis menyebutkan makhluk setelah tanda-tanda yang mana salah satu tandanya adalah makhluknya, ini menunjukkan bahwa tanda yang paling terbesar kita bisa mengetahui tentang keberadaan Allah adalah melalui apa? Makhluknya. Makanya disebutkan, diulang sebagai bentuk apa? Penekanan dan kekhususan. Ya, kenapa? Karena kita bisa meyakini dan membuktikan bahwa Allah itu adalah ada dan satu-satunya yang berhak diibadahi, yaitu dengan cara yang paling mudah, melihat kepada makhluk-makhluknya. Ya, jadi kalau seandainya ada orang yang tidak percaya kepada adanya Allah dan kepada bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang diibadahi, maka tanya saja kepada dirinya, kamu itu diciptakan oleh siapa? Maka dia akan mengatakan, saya diciptakan karena ada bapak ibu saya. Makanya sebagian orang musyrik menyembah orang tua, karena dia menganggap bahwa yang mengadakannya dari tidak ada adalah orang tuanya. Ya, pernah kita, saya di Damam waktu itu, di salah satu kota di Arab Saudi, ada orang musyrik. Bukan, yang penting bukan Nasrani, bukan Yahudi. Kemudian kita ajak masuk dalam agama Islam, karena memang tugas kita di kantor adalah mengajak orang masuk dalam agama Islam. Maka dia mengatakan, enggak, saya tidak akan menyembah Allah Tuhan kamu. Saya menyembah, lalu siapa yang kamu sembah? Dia mengatakan, saya menyembah Tuhan saya. Siapa? Orang tua saya. Kenapa menyembah orang tua? Karena dialah yang mengadakan saya setelah tidak ada. Maka kita tanya lagi, lalu orang tuamu siapa yang menciptakannya? Diam dia. Ya? Nah, ini menunjukkan bahwasanya, menunjukkan, membuktikan bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi, karena Allah Rabbul Alamin adalah dengan makhluk-makhluknya. Kita melihat makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makanya ada pepatah atau syair Arab mengatakan, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Dan di setiap sesuatu dia memiliki sebuah tanda yang menunjukkan bahwa dialah yang maha tunggal. Setiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah menunjukkan bahwa itu adalah ciptaan Allah, yang menunjukkan bahwa itu adalah yang menciptakan satu-satunya, yaitu Allah semesta alam. Saya hanya ingin memberitahu, sekarang di negeri-negeri selain Indonesia, bahkan sampai di Arab Saudi, sudah mulai berkembang ajaran ateis. Disebabkan kenapa? Karena orang-orang yang belajar, mungkin belajar dari luar Arab Saudi, datang ke Indonesia, datang ke Arab Saudi, kemudian di luar negeri dia belajar dengan orang-orang kafir, berinteraksi dengan orang-orang ateis, akhirnya dicabut hidayah oleh Allah, akhirnya tidak percaya Tuhan. Maka jawaban mudah ini, pelajaran ini, ya, jawaban mudah bagi siapa yang tidak percaya tentang adanya Allah, tentang adanya Rabbul Alamin, maka perkataan penulis, faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Maka kita katakan, jawaban termudah untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada, Rabbul Alamin, maha pengatur, maha pencipta, maha penguasa atas alam semesta, satu-satunya yang berkuasa, adalah tanda-tandanya dan makhluk-makhluknya. Maka kemudian setelah itu penulis menyebutkan makhluk-makhluknya. Penulis mengatakan, dan sebelum saya penulis mengatakan, sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa siapa saja yang menolak tentang keberadaan Allah, maka tanyakan kepada dirinya, apakah dirinya ada tanpa ada sesuatu sebelumnya, ataukah dia menciptakan dirinya sendiri? Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Tur ayat 35 sampai 36, Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan tanpa ada sesuatu sebelumnya? Langsung aja ada blank. Misalkan ini Masjid Utsman bin Affan di Handil Bakti langsung ada tanpa ada tukang, tanpa ada pembangunan sebelumnya. Atau am humul khaliqun? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun? Ataukah mereka menciptakan langit dan bumi tetapi mereka tidak meyakini itu semua? Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran tentang hati dari hal ini adalah bahwa jangan pernah bersandar kecuali kepada Allah yang Maha Pencipta. Selain Allah diciptakan tidak punya daya, kekuatan, tidak mendengar doa, kalaupun mendengar tidak bisa mengabulkan, itu selain Allah. Ya, bersandarlah hanya kepada Allah dalam segala hajat kita. Sebagian orang kadang-kadang dia bersandar kepada makhluk, dia anggap makhluk tersebut lebih kuasa dibandingkan Allah. Akhirnya dia merengek-rengek kepada makhluk, tapi tidak merengek-rengek kepada Sang Khaliq Jalla fi'ula, Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 73. Innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban wala wajtama'u lah. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah, sembahan-sembahan selain Allah, siapapun dan apapun dia, tidak akan pernah bisa mencipta walau satu ekor lalat pun, meskipun mereka bersekutu di dalam penciptaan tersebut. Tidak ada yang bisa sampai saat ini. Seekor lalat. Yang lebih luar biasa lagi, lalat itu apabila mengambil sesuatu dari tubuh kita, maka kita tidak akan bisa memintanya. Da'ifat talibu wal madlub. Yang meminta dan yang diminta lemah, padahal dua-duanya lemah. Lalatnya lemah, manusia yang meminta dari lalat pun lemah. Ya, coba kalau lalat nemplok di makanan, minuman, bisakah kita mengambilnya? Tidak bisa. Nah, ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, untuk hati kita jangan pernah bersandar kecuali kepada Allah, karena Allah Rabbul Alamin. Allah yang mencipta. Selain Allah diciptakan. Allah yang mendengar. Selain Allah pendengarannya terbatas. Allah yang mengabulkan. Selain Allah kalaupun mendengar tidak bisa mengabulkan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar wa min makhluqatihi as-samawati sab' wal-aradina sab' wa man fihinna wa ma bainahuma. Di antara tanda-tandanya adalah adanya malam dan siang, matahari dan bulan, dan di antara makhluk-makhluknya adalah 7 langit dan 7 bumi serta segenap makhluk yang ada di dalam dan di antara keduanya. Ini penulis mengatakan di antara tanda-tandanya adanya malam dan siang, padahal itu adalah makhluk-makhluk Allah juga. Siapa yang bisa menjadikan siang menjadi malam, malam menjadi siang, dan sebagian siang, sebagian malam? Tidak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia bergerak sendirinya seperti yang dilakukan oleh seorang ateis terkenal Stephen Hawking, dia mengatakan bahwasanya teori Big Bang yang karena dunia ini tidak ada Tuhan, yang ada adalah kehancuran, kemudian terjadilah pertumbuhan-pertumbuhan. Ini orang-orang ateis, dia tidak tahu siapa yang menciptakannya sekarang. Dia tidak mungkin bisa menjawab bahwa siapa yang menciptakan dia, atau apakah dia ada sendiri ataukah dia diciptakan tanpa sesuatu. Itu mustahil dua-duanya. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara makhluk-makhluknya adalah tujuh langit dan tujuh bumi serta segenap makhluk yang ada di dalam dan di antara keduanya. Nah, ini para ikhwan, ini semua tanda-tanda kekuasaan Allah. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi-llazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya adalah adanya malam, adanya siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari, meskipun matahari makhluk yang sangat besar, sangat mendatangkan manfaat. Maka jangan sujud kepada, kenapa? Karena dia adalah makhluk yang diciptakan. Tetapi bersujudlah kepada, dan janganlah pula bersujud kepada bulan. Tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Di sini para ikhwah, sering kita sebutkan bahwa yang maha pencipta yang paling berhak diibadahi. Itu garis bawahi baik-baik. Sang maha pencipta, dialah yang paling berhak diibadahi. Allah yang menciptakan malam dan siang, bulan dan matahari. Allah yang menciptakan alam semesta, maka dialah yang paling berhak disujuti. Dia yang paling berhak diibadahi. Yang maha pencipta, dia yang paling berhak diibadahi. Kalau dalam perkataan para ulama adalah tauhidul uluhiyah, tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidul uluhiyah. Yang meyakini Allah maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa, maka itu mengkonsekuensikan, melazimkan dia hanya beribadah kepada Allah semata. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ada kaitannya, yang menciptakan langit, bumi, bulan, matahari, kemudian malam siang, dialah yang paling pantas diibadahi. Siapa yang meyakini tauhid rububiyah, maka dia lazim wajib beribadah hanya kepada Allah. Alhamdulillah selesai. Jika apa saja selain Allah adalah makhluk, bagaimana dengan Al-Quran? Apakah masuk ke dalam firman Allah? Kullu man 'alaiha fan. Al-Quran kalamullah, sifat Allah Subhanahu wa taala, dan bukan makhluk. Sifat Allah bukan makhluk. Ya, Al-Quran kalamullah. Kita tidak seperti kaum yang menyimpang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ibaratun an kalamillah, atau seperti kaum Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Kita tidak seperti itu. Al-Quran adalah firman Allah, takallama bihi haqiqatan. Allah yang berfirman, dan berfirman secara langsung, secara hakiki. Berarti dia bukan makhluk, dia adalah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara mata syaa, idza syaa, kapan Allah hendak, jika Allah menghendaki, bagaimana Allah menghendakinya, maka itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Ini sama. Tentang Nur Muhammad yang bertajalli menjadi alam semesta, apakah ada dalilnya? Tidak ada dalilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang mu'alaf, mau bertanya, apa itu manhaj dan apa itu madhab? Selain madhab imam yang empat, apakah ada madhab ahlu sunnah wal jamaah? Saya baca buku, di buku kitab Tauhid Menerbit Darul Haq, halaman 10. Lalu apa itu salafi? Salafi itu mengikuti madhab apa? Dan apakah di luar ustadz salafi kita boleh mendengar ceramahnya atau mengambil ilmu darinya? Dan apa barometer yang dilihat dari seorang ustadz hingga kita mengetahui apakah boleh mengambil belajar dari ustadz tersebut? Jawabannya yang pertama, manhaj adalah tata cara beragama. Manhaj dari ambil dari kata nahaja yanhaju, manhajan fahuwa minhajun, yang artinya adalah tata cara beragama. Dan tata cara beragama adalah yang ditunjukkan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim, yaitu beliau bersabda, tidaklah aku tinggalkan sesuatu sepeninggalku jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, maka niscaya kalian tidak akan pernah sesat. Kitabullah wa sunnati, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Berarti di sini manhajnya, tata cara beragamanya adalah bersandar kepada Al-Qur'an dan hadis. Ini tata cara beragama kita. Referensi hukum kita bukan dari akal, bukan dari adat kebiasaan orang banyak, bukan adat kebiasaan orang kampung, tetapi berdasar dari Al-Qur'an dan hadis. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an dan hadis perlu dipahami dengan benar sehingga mendatangkan ilmu yang benar. Karena banyak orang yang berdalil dari Al-Qur'an dan hadis tetapi pemahamannya keliru, akhirnya menyimpang. Maka di sini perlu dicari pemahaman yang benar bagaimana memahami Al-Qur'an dan hadis. Maka pemahaman yang benar sehingga kita bisa memahami Al-Qur'an dan hadis, yaitu tidak diragukan lagi dari pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang diridhai oleh Allah. Mereka orang-orang yang dijamin surga oleh Allah. Mereka orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah. Mereka manusia yang paling terbaik yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul. Dan mereka hidup di zaman Rasulullah, tahu bagaimana syariat itu diamalkan. Dan mereka adalah orang-orang yang paling faham tentang Al-Qur'an dan hadis, karena Al-Qur'an dan hadis dengan bahasa mereka. Maka itulah manhajnya, yaitu beragama berdasarkan Al-Qur'an dan hadis yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Itu disebut dengan manhaj. Ya. Adapun mazhab adalah pendapat di dalam permasalahan fikih. Pendapat dalam permasalahan fikih, misalkan menyentuh tangan, menyentuh wanita, laki-laki menyentuh wanita, mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah batal. Mazhab Imam Ahmad tidak batal. Ini namanya mazhab pendapat dalam permasalahan fikih, ya. Selain mazhab imam yang empat, apakah ada mazhab ahlu sunnah wal jamaah? Maka jawabannya, sekali lagi, mazhab itu adalah pendapat dari permasalahan fikih. Adapun yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi dan mengikuti kaum muslimin. Mengikuti sunnah Nabi berarti jauh dari perbuatan bid'ah yang mengada-ngada dalam agama. Sedangkan dan berjamaah maksudnya dia selalu di dalam kesatuan kaum muslimin, tidak keluar, tidak murtad, tidak memberontak dari pemerintahan yang sah. Itu yang disebut dengan jamaah. Itu disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ya, baik. Lalu apa salafi? Salafi diambil dari kata-kata salafun atau salafa. Ya. Dan salafi secara bahasa diambil dari kata salafa. Dan salafa artinya adalah man taqaddama min abaik au ajdadik. Siapa saja yang mendahuluimu dari nenek moyangmu, bapak atau kakekmu, nenek moyang. Artinya salaf secara bahasa orang yang terdahulu. Orang yang terdahulu. Taib. Dan salaf, jika disebut salaf dalam perkara akidah, maka dia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaitu orang-orang salaf maksudnya adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Siapa yang mengikuti ajaran sahabat, maka dialah yang disebut dengan salafi. Yang mengikuti ajaran sahabat, dialah yang disebut dengan apa? Salafi. Ajaran yang mengikuti sahabat disebut dengan salafiyah. Jadi pelakunya disebut salafi, kemudian ajarannya disebut salafiyah. Ya? Atau disebut juga manhaj salaf. Tadi yang saya sebutkan, beragama sesuai dengan para salaf. Kalau disebutkan para salaf, maka itu adalah sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dengan dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Salafi itu mengikuti mazhab apa? Mengikuti mazhab pendapatnya para sahabat. Pendapatnya para sahabat. Ya. Lalu para sahabat, gini, saya ingin menjelaskan. Mazhab di dalam agama Islam, ya, itu adalah salah satu hal yang memudahkan kita untuk mempelajari agama, terutama permasalahan-permasalahan fikih. Mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, ini semua memudahkan kita untuk mempelajari ilmu agama. Tetapi ketika kita mengamalkan agama harus berdasarkan dari Al-Qur'an dan hadis, bukan berdasarkan mazhab. Kenapa? Karena mazhab hanya sekedar memudahkan kita. Mazhab bukan dalil. Dalilnya apa tadi? Al-Qur'an dan hadis. Ya? Nah, itu dia. Baik, Ustaz. Wajibkah bermazhab? Tidak wajib. Secara mutlak dan pasti tidak wajib. Kenapa? Karena tidak ada dalil. Yang kedua, sebelum adanya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, lalu manusia-manusia sebelumnya bermazhab apa? Para sahabat bermazhabnya apa? Jangan dikatakan nanti Abu Bakar Siddiq mazhabnya Syafi'i. Ini gimana? Imam Syafi'i hidupnya di abad ketiga Hijriah, tahun 204 Hijriah. Maka pasti tidak wajib bermazhab. Itu pasti. Tidak ada yang meragukan itu. Tidak wajib bermazhab. Itu pasti. Karena tidak ada dalil. Dan ulama-ulama sebelum mazhab lalu bermazhab apa? Kalau seandainya wajib, berarti mereka berdosa karena tidak mengamalkan mazhab. Paham maksud saya? Ulama-ulama sebelumnya tidak ada mazhabnya. Para sahabat tidak ada mazhabnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti ajaran salaf adalah dia beramal sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang mana Al-Quran dan hadis ini dipahami oleh para sahabat. Bolehkah mengambil ilmu selain Ustaz Salafi? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita diajarkan oleh orang-orang salaf yang tadi saya sebutkan, paling mulia, diridhai oleh Allah, diampuni dosa, dijamin surga oleh Allah, manusia paling terbaik. Kita sudah diperintahkan, bahkan dari mulai semenjak Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, hati-hati nuntut ilmu. Tidak boleh sembarangan. Enggak boleh mengambil dalil, ambil baiknya, buang buruknya. Lalu siapa yang tahu buruk dan siapa yang tahu baiknya? Sok sekali dia. Bahkan ada seorang yang mengirim sesuatu kepada saya, Ustaz, jangan emosi ketika menjelaskan ini, jangan marah-marah. Saya tidak marah-marah, tapi saya memperingatkan dengan keras, ya, agar tidak sembarangan menuntut ilmu. Dan itu warisan para nabi. Nabi Muhammad SAW bersabda, la taqumu sa'ah hatta yultamasal ilmu anil asagir. Tidak dibangkitkan hari kiamat sampai dituntut ilmu dari orang-orang asagir. Asagir adalah ahli bid'ah yang tidak pantas dituntut ilmunya. Dari mulai dulu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, diikuti oleh sahabatnya, diantaranya Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, dinuka, dinuka, dinuk, fa innama huwa lahmuka wa damuk. Jagalah agamamu, jagalah agamamu, jagalah agamamu. Sesungguhnya dia adalah darah dagingmu. Khudhu minal ladzina istaqamu wa la ta'khudhu minal ladzina malu. Ambil dari orang-orang yang lurus dan jangan mengambil dari orang-orang yang menyimpang. Ya, kita saja kalau seandainya ingin berobat, banyak dokter, kita mau mencari yang paling spesialis, paling bagus diagnosanya terhadap penyakit kita. Itu dalam urusan duniawi. Bagaimana ini urusan ukhrawi yang menyebabkan kekekalan, selamat di surga ataupun kekal di neraka? Kan harus hati-hati. Makanya saya katakan syubhat kalau mengatakan ambil buruknya, ambil baiknya, buang buruknya. Ini syubhat. Ya. Kemudian ya, Abdullah bin Umar menurunkan ilmunya kepada tabi'in, Muhammad ibn Sirin. Kemudian Abdullah bin Mubarak rahimahumullah ta'ala, mereka mengatakan, inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka ambil dari, perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi memilah-milih guru itu adalah sebuah konsekuensi dari ingin mendapatkan ilmu yang benar-benar bermanfaat. Kalau hanya sekedar ilmu, maka boleh mengambil dari mana saja, tapi kita ingin ilmu yang benar-benar bermanfaat. Dan ini tidak menunjukkan kepada eksklusivisme ataupun menuduh yang lain tidak pantas. Saya hanya ingin menuntut dari sini. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Demikian, mohon maaf agak lewat setengah jam dari azan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah mihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.